satu arti. Sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Bukankah bila kau ada cinta, sepuluh hati bisa menerima. Serasa sejujuran yang kau miliki, bukan sekadar bersama. Jujurlah pada aku.